Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, ma ba'd. Nah, jadwal pelajaran kitab Tauhid mengalami perubahan yang tadinya malam Kamis menjadi malam Jumat. Nah, dan seterusnya insyaallah. Pertama, sebelumnya kita telah membaca dua dalil dari bab majaa min taghlidhi man 'abadallaha 'inda qabri rajulin salihin fa kaifa idza 'abada, tentang sikap keras terhadap orang-orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan, di sisi kuburan orang soleh. Fakaifa idza abada, maka bagaimana lagi jika dia beribadah kepada, yakni kepada rajul soleh tadi. Tentu sikapnya atau sikap terhadapnya lebih keras lagi. Nah, qala al-muallif rahimahullah wa li muslimin, dan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, an Jundub bin Abdullah, dan sahabat Jundub bin Abdullah Jundub bin Abdullah radhiyallahu an Ibni Suhyan al-Bajali, sahabiyun masyhur. Qala, beliau mengatakan, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi alaihi salatu wasalam, qabla an yamuta bi khamsin, sebelum beliau meninggal, bi khamsin ay bi khamsi layalin, 5 malam sebelum beliau meninggal, tidak lama sebelum beliau meninggal, tepatnya khamsul layalin, 5 malam. Jundub bin Abdullah mendengar Nabi alaihi salatu wasalam wa huwa yaqul, mengatakan, inni abra'u ilallah, aku berlepas diri kepada Allah, yakni amtani'u wa unkiru, aku mengingkari, an yakuna li minkum khalilun, aku mengingkari bahwa aku memiliki khalil di antara kalian. Khalil, seperti yang pernah sudah disampaikan, ma'khudun minal khullah, wa hiya khalisul mahabbah, cinta yang murni, derajatnya lebih tinggi dari al-habib atau al-mahbub. Kalau diterjemahkan artinya kekasih. Nah, kekasih itu derajat kecintaannya lebih tinggi daripada mahbub yang dicintai. Orang yang dicintai, di atasnya ada istilah kekasih. Fa inna Allah, jadi Nabi alaihi salatu wasalam tidak memiliki khalil dari umat ini, dari kalangan umat ini. Adapun habib, mahbub, orang yang dicintai banyak. Ya, orang yang dicintai oleh Nabi dari kalangan umat ini, ala rasim as-sahabah kathir, jumlahnya banyak. Adapun yang diangkat sebagai khalil, tidak ada seorang pun. Nabi berlepas diri, mengingkari Kenapa? Disebutkan alasan pada kalimat setelahnya. Qala fa innallaha, karena sesungguhnya Allah qad ittakhadhani khalilan. Allah telah menjadikan aku sebagai khalil, kama takhadha Ibrahim khalilan, sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Nah, baik, ini sebabnya. Ya. Walau kuntum muttakhidan, kalaulah boleh bagiku menjadikan dari umatku khalilan, seorang khalil, la takhadtu Aba Bakrin khalilan, tentulah aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Kalau itu boleh, tapi tidak bisa. Ya. Kalau itu bisa, tapi tidak bisa. Nah. Ala, ketahuilah. Wa inna man kana qablakum, hadha huwa mahallu syahid minal hadith. Ketahuilah bahwa orang-orang sebelum kalian, kanu yattakhiduna quburan anbiya'ihim masajidah, adalah mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka masajid, sebagai tempat-tempat ibadah. Ya, dijadikan sebagai masajid dengan sholat di sisinya atau sholat menghadapnya, atau membangun fisik, ya, tempat ibadah secara fisik. Ala fala tattakhidhu al-qubur masajid. Tahuilah. Ini ala ada tambih wa tahdzir. Perangkat bahasa yang digunakan untuk memberikan tambih. Ya. Ala, ketahuilah. Perhatikan. Tambih. Fala tattakhidhul qubur. Janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan itu masajidah, sebagai tempat-tempat ibadah. Fa inni anhaakum an dzalik, karena sesungguhnya aku melarang kalian dari itu. Ditegaskan dengan kalimat ini. Nah. Jadi terdapat larangan, dan larangan itu ditegaskan, ditekankan. Munasabatul hadis lil bab, kecocokan hadis dengan bab. An-nahyi an-nahya 'an ittikhadil quburi amkinatan lil ibadah. Pada hadis ini ada larangan menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat-tempat untuk beribadah. Anahu an ittikhadil quburi amkinatan lil ibadah. Li'annahu wasilatun ila syirk, karena itu adalah wasilah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Nah. Tsumma qala rahimahullah, faqad naha anhu. Dan apa yang akan disebutkan ini adalah nukilan dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Faqad naha anhu. Sungguh Nabi telah melarang darinya, dari menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Wa huwa fi akhiri hayatihi, dalam keadaan beliau di akhir hayatnya. Nah. Jundub tadi mengatakan apa? Qabla an yamuta bi khamsin. Belum mengucapkan larangan ini, peringatan ini, sebelum meninggal 5 atau 5 malam sebelum meninggal alaihi salatu wassalam. Di akhir hayati dan pada hadis Aisyah sebelumnya yang telah kita baca ketika beliau sedang sakaratul maut. Nah, beliau telah melarang itu di akhir hayatnya. Di akhir hayatnya ya, 5 malam sebelum beliau meninggal pada hadis Jundub dan di waktu beliau sakaratul maut pada hadis Aisyah. Thumma innahu la'ana. Kemudian sungguh Nabi alaihi salatu wasallam telah melaknat. Ya, telah melaknat orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, wa huwa fi siyaqi man fa'ala. Wa huwa dalam keadaan Nabi fi siyaq, yakni fi siyaq al-maut. Sakaratul maut. Ketika beliau sedang atau ketika beliau dalam kondisi sakaratul maut, la'ana man fa'ala. Nabi melaknat orang yang melakukannya. Nah, menunjukkan ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan ketika seseorang di akhir hayatnya masih sempat menyinggung suatu perkara, berarti perkara yang disinggung sangat-sangat penting untuk diperhatikan. Wassalatu indaha min dzalika. Dan salat di sisi kuburan termasuk itu. Ya. Membangun di atasnya bangunan tempat ibadah, membangun di atasnya masjid, jelas itu dilarang. Karena lafaz itu, karena lafaz dalam hadis menunjukkan itu. Wassalatu indaha min dzalik, dan salat di sisi kuburan termasuk itu. Ya. Termasuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Wa in lam yubna masjidun, walaupun tidak dibangun masjid. Nah, salat di sisi kuburan atau salat menghadap kuburan. Adapun tentang salat menghadap kuburan, telah datang hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam, beliau mengatakan la tusallu ilal quburi wala tajlisu alaihi. Wala tajlisu alaiha, jangan kalian salat menghadap kuburan dan jangan kalian duduk di atas kuburan. Wa huwa makna qauliha, dan itu yakni salat di sisi kuburan merupakan makna ucapan Aisyah khusya an yuttakhadha masjidan, dikhawatirkan kuburan Nabi dijadikan masjid, yakni dijadikan sebagai tempat salat. Oleh karena itu Nabi tidak dikuburkan di luar. Ya, tidak dikuburkan di luar rumah sebagaimana keadaan para sahabat. Dikuburkan di Baqi'. Adapun Nabi dikuburkan di dalam rumahnya, di dalam kamarnya. Khusya'an yuttakhadha masjidan. Dikhawatirkan kuburan beliau dijadikan sebagai tempat salat. Fa inna sahabata lam yakunu liyabnu haula qabrihi masjidan. Karena para sahabat tidak membangun di sekitar kuburan Nabi masjid. Berarti makna ucapan Aisyah khusya ay yuttakhadha masjidan, dikhawatirkan kuburan beliau dijadikan sebagai masjid, yakni sebagai tempat salat. ya, sholat di sisinya walaupun tidak ada bangunan. Karena para sahabat tidak mungkin, nah, dan tidak akan membangun kuburan atau membangun bangunan masjid di sekitar kuburan Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi makna khusyuk yutakhadhu masjidnya yakni as-shalah indaha. Ya. Khawatirkan kuburan Nabi dijadikan sebagai tempat sholat. Qala wa kullu mawdi'in yusalla fihi yusamma masjidan. Dan setiap tempat qusidatish shalah, ya. Nah, dan setiap tempat yang dimaksudkan yakni disengaja as-shalatu mengerjakan sholat padanya, faqad ittukhidha masjidan, berarti telah dijadikan sebagai sebuah masjid walaupun tidak ada bangunan fisik di situ. Sekedar seseorang memaksudkan sholat lalu mengerjakan di situ, mengerjakan sholat di situ, berarti dia telah menjadikan tempat itu sebagai masjid. Ya. Jadi dari awal dia memaksudkan, saya akan sholat di tempat itu. Kemudian dia sholat di situ. Berarti dia telah menjadikannya masjid, walaupun tidak ada bangunan masjid di situ. Bal, bahkan kullu maudhi'in yusalla fihi yusamma masjidan. Bahkan setiap tempat yang dipakai sholat, yusalla fihi, bahkan setiap tempat yang dipakai sholat dinamakan masjid. Kalau yang pertama tadi, dia memang sengaja sholat di situ. Qusidatish shalah itu dikatakan telah menjadikan tempat itu sebagai masjid. Adapun yang kedua ini, kullu maudhi'in yusalla fihi, yakni dia tidak menyengaja sholat di situ. Nah, fahami? Kebetulan saja lewat masuk waktu sholat, dia sholat di tempat itu. Berarti tempat yang digunakannya untuk sholat apa? Dinamakan masjid. Ya. Berarti tempat yang dipakai olehnya tadi untuk mengerjakan sholat, yang sebenarnya dia tidak memaksudkan, tidak menyengaja menuju tempat itu, hanya kebetulan waktu sholat masuk, dia pun sholat di tempat itu. Yusamma masjidan, tempat yang dipakainya sholat dinamakan masjid. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis Jabir bin Abdullah, riwayat Bukhari dan Muslim, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, telah dijadikan untukku bumi itu sebagai masjid, yakni tempat sholat. Dimanapun kita berada, ketika waktu sholat masuk, nah, boleh mengerjakan sholat di tempat itu, kecuali tempat-tempat yang dilarang padanya, seperti kuburan, seperti tempat buang air besar dan seterusnya. Pada dasarnya bumi yang kita pijak ini sah untuk digunakan sebagai tempat sholat, makanya dikatakan masjid. Telah dijadikan untukku bumi itu sebagai masjid, yakni tempat untuk mengerjakan sholat. Wathuhuran, dan sebagai alat untuk bersuci, yaitu dengan bertayamum. Faham ini? Nah. Qala wali Ahmad. Baik. Berarti jelas ya. Makna menjadikan kuburan sebagai masjid adalah ada tiga hal. Membangun bangunan di atasnya untuk dijadikan sebagai tempat ibadah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sholat. Sholat di sisinya atau di atasnya. Lalu yang ketiga, sholat menghadapnya. Ya, tiga hal ini dilarang. Dalil terakhir, qala wali Ahmad bi sanadin jayyidin an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an. Dan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang bagus dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an. Nabi mengatakan, inna min syararin nasi, sungguhnya termasuk di antara manusia yang terjelek, manusia yang terburuk, man tudrikuhumus sa'atu, orang-orang yang tudrikuhumus sa'ah, hari kiamat mendapatkannya. Ya, ini mereka menyaksikan huru hara tegaknya hari kiamat, kiamat besar. Mantudruhumu sa'atu ay muqaddimatiha ka khurujid daba wa tulu'i syamsi min maghribiha. Seperti keluarnya ad-dabbah, binatang melata yang berbicara, mengajak manusia berbicara. Atau terbitnya matahari dari arah barat. Orang yang mendapatkan itu semua berarti syirrun nas, orang yang terjelek, yang terburuk yang pernah ada di muka bumi ini. Nah, adapun orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman akan dimatikan oleh Allah Azza wa Jal, akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum tegaknya hari kiamat. Man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya. Orang-orang yang mendapatkan hari kiamat dalam keadaan mereka masih hidup, menyaksikan langsung peristiwa yang mengerikan. Walladzina yattakhidunal qubur masajidah. Dan juga termasuk orang-orang yang terburuk, yang paling buruk, yaitu orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah, sebagai masjid. Munasabatul hadits lil bab, kecocokan hadis dengan bab, annabi tahdzir. Di dalam hadis ini ada peringatan min ittikhadil quburi masajid, peringatan dari menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Ya annahu dari'atun ila syirk, karena itu adalah perantara yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Baik. Dalil sudah kita baca tuntas, sekarang kita baca masail. Qala fihi masail. Pada bab ini ada beberapa kandungan. Yang pertama, ma dzakara Rasul sallallahu alaihi wasallam fi man bana masjidan. Apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang membangun masjid, yu'badullahu fihi, Allah diibadahi di dalam masjid itu. inda qabri rajulin salihin. Masjid yang dibangun di sisi kuburan orang salih. Wala sahhat niyatul fa'il. Walaupun niat yang melakukan, niat orang yang melakukannya bagus, niat orang yang melakukannya baik. Nah, ya, pada hadis Aisyah, kata Nabi, ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka-mereka itu adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Al-thaniyah, yang kedua, an-nahyu anit tamathil wa ghiladul amri fi dalik. Larangan dari membuat gambar-gambar. Masih terkait dengan hadis Aisyah, bagaimana yang dikisahkan oleh Ummu Salamah, apa yang beliau lihat di dalam gereja, yang pernah disaksikannya ketika melakukan hijrah ke negeri Habasyah. Nah, sama ya, julukannya ulaika syarrul khalqi indallah. Mereka itu adalah makhluk yang terjelek di sisi Allah. Sikap keras. Nah, membuat gambar saja sudah besar perkaranya, apalagi jika gambar-gambar makhluk hidup itu dipajang di dalam tempat ibadah. Atsalitsah, yang ketiga, al-ibratu fi mubalaghati sallallahu alaihi wasallam fi dalik. Mengambil ibrah, pelajaran. Fi mubalaghati sallallahu alaihi wasallam fi dalik. Dari sikap mubalaghah, dari sikap Nabi alaihi salatu wasallam mengingkarinya dengan keras. Kaifa bayyana lahum hadza awalan? Ya, ibrah yang bisa diambil yang pertama, bagaimana Nabi menjelaskan untuk mereka perkara ini. Nah, bahwa itu adalah amalan atau perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasara, idza mata fihim ar-rajulus shalih. Ya, Nabi menjelaskan bahwa apabila meninggal di tengah-tengah mereka orang soleh, apa yang mereka lakukan? Banau ala qabrihi masjid. Mereka membangun di atas kuburnya masjid. Membangun di atas kuburannya tempat untuk beribadah dan menggambar-gambar, ya, menggambar-gambar mereka. Bayyanalahum awalan. Nabi menjelaskan kepada mereka perkara ini terlebih dahulu. Thumma qabla mautihi bi khamsin. Jadi bertahap. Kemudian Nabi juga menjelaskan, ya, perkara ini sebelum beliau meninggal, bi khamsin, 5 malam sebelum beliau meninggal. Sebagaimana dalam hadis Jundub. Qala ma qala, beliau mengucapkan apa yang beliau ucapkan dalam hadis itu. Ya, barusan kita baca hadisnya. Naam. Baik. Dengan tegas Nabi melarang. Dan larangan itu ditekankan dengan mengatakan ala fa inni anhaakum an dzalik. La tattakhidhu, jangan kalian menjadikan. Kemudian di akhir hadis Nabi mengatakan fa inni anhaakum. Ini penegasan. Ya, sungguh aku melarang kalian dari melakukan itu. Ini 5 malam sebelum beliau meninggal. Summa lamma kana fi siyaqi lam yaktafi bima taqaddam. Masyaallah. Terus beliau memperingatkan sahabat, memperingatkan umat agar tidak melakukan perkara tersebut. Ketika beliau dalam kondisi siak, ya, siakul maut, kondisi sakaratul maut, nah, beliau tidak mencukupkan apa yang telah beliau peringatkan sebelumnya alaihi salatu wassalam, ya. Nah, bahkan masih saja beliau alaihi salatu wassalam menyebutkan dan memperingatkan umat dari perkara ini, padahal dalam kondisi sakaratul maut. Ya, sebagaimana dalam hadis Aisyah lamma nuzila bil Rasulillah SAW ila akhir hadis. Jadi kita bisa mengambil pelajaran dari bentuk balaghah, ya, berlebihannya Nabi di dalam melakukan pengingkaran itu, ya, bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Nah, bahkan ketika sakaratul maut pun Nabi alaihissalam masih memperingatkannya. Al-ibratu fi mubalaghati sallallahu alaihi wasallam fi dzalik. Yang keempat, ar-rabi'a nahyuhu an fi'lihi inda qabrihi qabla an yujada al-qabru. Larangan Nabi alaihissalam an fi'lihi, dari melakukan itu, yakni membangun masjid, inda qabrihi, di sisi kuburannya, qabla an yujad, sebelum kuburan didapatkan. Yakni berdasarkan ucapan Aisyah, yuhadziru ma sana'u. Nabi memperingatkan dari apa yang mereka lakukan, orang-orang Yahudi. Nah, ketika itu beliau kan belum meninggal, ya, baru akan meninggal, tapi beliau sudah memperingatkannya. Qabla an yujada al-qabr, sebelum kuburan itu didapatkan. Al-khamisah, yang kelima, annahu min sunanil yahudi wa nasara fi kuburi anbiya'ihim. Ya, berdasarkan hadis qatalallahu al-yahudi wa nasara itakhadhu kuburi anbiya'ihim masajid. Itu adalah jalan-jalannya, thariqahnya. Sunan di sini artinya apa? Thariqahnya orang-orang Yahudi dan Nasara terhadap kuburan-kuburan nabi-nabi mereka. Mereka membangun di atasnya kuburan. As-salisah, yang keenam, la'anahu iyyahum ala dalik. La'anahu, ya, la'nat Allah atau la'nat Nabi alaihi salatu wassalam iyyahum kepada mereka atas itu. Yaqulihi la'natullahi 'alal yahudi wan nasara. As-sabi'ah, yang ketujuh, annal murada tahdhiruhu iyyana 'an qabrihi. Naam. Jadi ketika Nabi melaknat mereka, itu adalah tahdhir, peringatan untuk kita agar kita tidak melakukan itu di sisi kuburannya sallallahu alaihi wasallam, seperti apa yang telah mereka lakukan, agar kita tidak mendapatkan laknat seperti apa yang menimpa mereka. Asamina al-illatu fi adami ibrazi qabrihi. Al-illah, alasan kenapa kuburan Nabi tidak ditampakkan. Nah, itu agar tidak dijadikan sebagai tempat ibadah. Tasi'ah, yang kesembilan, fi ma'na tikhadiha masjidan. Makna menjadikannya sebagai masjid. Sudah disebutkan tadi, membangun bangunan di atasnya atau sholat di sisinya. Al-ashirah, yang kesepuluh, annahu qarrana baina man ittakhadaha masajida wa baina man taqumu alaihi sa'atu. Nabi menggandengkan, ya, antara orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid dan orang-orang yang mendapatkan tegaknya hari kiamat, ya, digandengkan dan dihukumi sama oleh Nabi alaihissalatu wassalam sebagai seburuk-buruk manusia. Fa dzakara dzari'ata ila syirkih. Maka Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan dari'ah ya, yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan, yaitu ucapannya walladzina yattakhidunal kubur qabla wuqu'ihi ma'a khatimatihi, qabla wuqu'ihi, sebelum terjadinya, ma'a khatimatihi, ma'a khatimatihi, yaitu ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, man taqumu alaihi sa'ah, man taqumu alaihi sa'ah. Nah, hari kiamat tidak akan tegak melainkan di zaman orang-orang yang terjelek, yang terburuk, sebagaimana telah datang dalam hadis. Al-hadiyata asyurata, yang ke-11, dzikruhu fi khutbatihi, Nabi alaihi salatu wassalam menyebutnya dalam khutbahnya. Qabala mautihi bi khamsin, sebelum beliau meninggal ya, bi khamsin, ya, 5 malam sebelum beliau meninggal. Ar-radda ala ta'ifatain allatain huma asyarru ahli al-bid'ah. Pada kisah ini ada bantahan terhadap dua kelompok, yang keduanya merupakan ahli bid'ah yang paling jelek. Bal akhrajahum ba'du ahli al-ilmi, bahkan sebagian salaf, akhrajahum ba'du salaf, sebagian salaf mengeluarkan mereka minah tintaini wa sabaina firqatan, mengeluarkan mereka dari kategori 72 firqah, kelompok di dalam Islam. Nah, artinya tidak menganggap mereka sebagai kelompok Islam. Ya. Umat ini akan terpecah menjadi 73, kata Nabi alaihi wasallam, 73 golongan. Akan terpecah menjadi 73 golongan. Nah, ya, kalau masih termasuk salah satu dari 73 golongan itu, berarti masih muslim, kan begitu. Kalau sudah dikatakan keluar dari 72 golongan itu ya, karena satu yang masuk jannah, berarti tersisa 72 golongan yang diancam neraka. Nah, kalau dikatakan tidak masuk dalam 72 golongan itu, berarti bukan muslim. Siapa mereka? Wahumur rafidatu wal jahmiyatu, yaitu kaum rafidah dan kaum jahmiyah. Nah, rafidah yaitu kelompok, salah satu kelompok dari Syiah, dulatu Syiah. Syiah itu bertingkat-tingkat ya, bermacam-macam kesesatannya. Rafidah adalah kelompok Syiah yang paling ekstrim. Dinamakan Rafidah karena mereka rafadu Zaid ibn Ali ibn Husain. Mereka menolak Zaid bin Ali bin Husain. Baik, sisi bantahan terhadap mereka karena Nabi alaihissalatu wassalam melarang menjadikan kuburan sebagai masjid, sebagai masjid, adapun mereka justru menjadikannya sebagai masjid. Ini sisi rod, bantahan atas mereka. Nabi melarang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid, adapun mereka malah justru menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid. Nah, sisi bantahan yang kedua yaitu pada ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan attakhadtu Abu Bakrin khalilan. Ya, di dalam hadis itu ada keutamaan Abu Bakrin Adapun mereka, mereka membenci Abu Bakar, membenci Umar dan seluruh sahabat yang lainnya kecuali segelintir orang. Difahami? Nah, jadi dua sisi bantahan ini dari bab yang kita pelajari. Yang pertama dalam hal pelarangan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, mereka justru melakukannya. Kemudian yang kedua dari sisi keutamaan Abu Bakr. Dalam hadis ini atau hadis yang barusan kita baca terlihat jelas keutamaan Abu Bakr. Karena kalau seandainya Nabi boleh menjadikan khalil dari kalangan umatnya, Abu Bakar lah yang akan dijadikan. Berarti Abu Bakar adalah orang yang paling mulia dari umat ini. Adapun mereka Syiah Rafidhah justru membencinya. Difahami bantahannya, sisi bantahannya. Naam. Adapun Al-Jahmiyah, Al-Jahmiyah kelompok yang menafikan nama-nama dan sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk ahlu ta'thil. Ya. Pencetusnya adalah Jahm Ibnu Safwan, makanya kelompok ini disandarkan kepada dia, Jahmiyah, dari Jahm Ibnu Safwan. Adapun sisi bantahannya, mereka menafikan sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam hadis ini jelas penetapan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat innallaha qad ittakhadani khalilan. Allah telah menjadikan aku sebagai khalilnya. Sifat apa yang diambil? Sifat mahabbah. Allah yuhibbu wa yuhabbu. Allah mencintai dan dicintai. Adapun mereka, mereka menafikan sifat-sifat itu. Difahami sisi bantahannya? Naam. Baik, ar-radda ala at-ta'ifataini allataini huma syarru ahlul bidah. Ya, ada bantahan terhadap dua kelompok yang keduanya merupakan kelompok ahli bid'ah atau termasuk di antara kelompok ahli bid'ah yang paling jelek. Nah, bahkan sebagian ulama salaf mengeluarkan mereka dari Islam. Qala wa bi sababi rafidah, dan disebabkan karena kaum rafidah hadatsa syirk, sebabkan karena perbuatan orang-orang Rafidhah hadatsa syirku, muncullah kesyirikan, wa ibadatul kubur, dan penyembahan kepada kuburan. Ya, karena mereka menjadikan kuburan sebagai masjid. Nah, sudah pernah kita singgung bahwa kuburan-kuburan yang mereka jadikan sebagai tempat ibadah itu dibangun megah, mewah, berkilau. Masjid kita mungkin kalah indah ya dengan kuburan itu. Nah, apa yang mereka lakukan ini memunculkan kesyirikan dan peribadatan kepada kuburan. Wahum awwalu man bana 'alaiha al-masajid, dan mereka adalah kaum yang pertama kali yang membangun di atas kuburan masjid-masjid dari kalangan umat ini. Dari kalangan umat ini yang pertama kali membangun di atas kuburan-kuburan, membangun masjid di atasnya adalah kaum Rafidhah. Baik. Naam. Cukup dulu 11 masail yang kita baca ya. Masih tersisa 5 masail insyaallah kita baca pada pertemuan berikutnya باذن الله تعالى. Fadhlu subhanallahi.